Alamin. Halaman 236. Ya. Ja'a Abu Musa al-Asy'ari itu ya. Ya, Ja'a Abu Musa radhiyallahu anhu wa kana amirun al-Kufah ila ibn Fadl Badi. استنكرته قال وما هو قال سوف تراه فذهب إلى المسجد فوجد قوما مجتمعين وعندهم أقوام من الحصى أقوام itu jamak dari apa kumah jamak dari kumah terus وفيهم واحد يقول لهم سبحوا كذا وكذا ويعدون من الحصى هللوا كذا وكذا كبروا كذا وكذا ويكبرون ويهللون ويسبحون ويعدون بالحصى أعدادا معينة كذا وكذا فوقف عليهم ابن مسعود فقال لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنتم مبتدعون بدعة عظيمة قالوا وما ذاك يا أبا عبد الرحمن نحن نذكر الله ونريد الخير قال وكم من مريد للخير لا يدركه ثم أنكر عليهم هذا العمل التسبيح والتهليل والتكبير مطلوب لكن بدون هذه الصفة بدون هذا الاجتماع وبدون عدد محدد إلا بدليل التهليلات والتسبيحات والتكبيرات لا تحدد إلا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم Ya, Nugraha terjemahin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Abu Musa datang radhiyallahu anhu kepada Ibnu Mas'ud dan beliau waktu itu adalah Amir, Amirnya pemimpin Kufah. Dan beliau dan Ibnu Mas'ud ketika itu siapa yang Amir Kufah? Ibnu Mas'ud apa Abu Musa? Abu Musa. Nah, dan Ibnu Mas'ud ketika itu seorang mufti di Kufah dan York dan sekaligus Qadhi. Kemudian Abu Musa berkata, ya Abu Abdurrahman, aku melihat sesuatu hal dan aku mengingkarinya. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, apa itu? Mahwa, apa yang kau ingkari itu? Kemudian beliau menjawab, kau akan melihatnya nanti. Kemudian berjalan rumah. Kemudian mereka berdua berangkat ke masjid dan mereka berdua mendapati sekelompok orang, suatu kaum yang mereka sedang berkumpul dan mereka itu ada di sisi mereka ada akwam. Masing-masing di mereka ada akwam kumah. Akwam. Apa itu? Tumpukan. Tumpukan. Tumpukan dari kerikil. Tumpukan batu kerikil. Terus dan salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lain, sabbihu kada. Tasbihlah kalian. Ada yang koordinir berarti. Ada yang sabbihu kada wa kada. Ayo tasbih pakai ini begini 100 gitu kali ya. Terus dan mereka menghitung-hitung dengan tasbihnya tersebut dengan kerikil itu. Ayo bertahlil begini atau dan bertakbir juga begini juga maka mereka bertakbir, mereka bertahlil, mereka bertasbih dan mereka menghitung-hitungnya dengan kerikil tadi dengan jumlah yang telah mereka tentukan demikian dan seperti begitu. Salah. Terus Waqafa alaihim Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud datang menghampiri mereka. Waqafa berdiri ya. Kemudian beliau berkata, ada apa kalian ini? Apakah kalian ini lebih apa? Ahda, lebih mendapat hidayah. Lebih mendapat hidayah daripada para sahabat Rasulullah SAW. Ataukah kalian ini para muktadi' yang melakukan bid'ah yang sangat besar? Kemudian mereka menjawab, ada apa dengan kau ya Abu Abdurrahman? Kita ini kan berzikir kepada Allah. Kita menginginkan kebaikan. Kemudian beliau menjawab. Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun dia nggak sampai ke sana. Nggak mendapatkan. Ini perkataan yang sering dikutip. Ya, wa kam min muridin lil khair la yudriku. Ya, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun dia tidak mendapatkannya, karena caranya salah. Mungkin niatnya benar. Ya. Terus? Kemudian beliau mengingkari perbuatan mereka ini, amal mereka tersebut. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan, bertasbih itu perkara yang matlub, dituntut. Lakin namun nggak perlu dengan tambahan-tambahan sifat seperti ini. Juga nggak perlu dengan berkumpul-kumpul. Nggak perlu juga dengan jumlah bilangan yang dibatasi, ditentukan, kecuali ada dalil yang menentukan batasan tersebut. Maka tahlil, tasbih, takbir itu nggak boleh dibatasi dengan bilangan tertentu, kecuali dengan dalil yang terdapat dari Rasul, pendatang dari Rasulullah SAW. Nah, baik, berikutnya betul dibaca sini. Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. فأنكر عليهم رضي الله عنه هذه الصفة مع أنهم يذكرون الله في المسجد، لكن هذه الصفة التي أحدثوها هي البدعة. لم ينكر عليهم الذكر، ولكن أنكر عليهم هذه الصفات Al-Muhdasata. Eh, gini aja bingung dia. Al-Muhdasata. Wa ghadaba 'alaihim fi dhalika wa ankara 'alaihim wa farraqahum. Qala ar-rawi, fara'aytu ha'ula'i aw katsiran minhum yuta'inuna fil nahrawani bid'atuhum tahawalat bihim ila madhhabil khawariji haitsu qatalu ahlas sunnati fi waqtin nahrawani allati kanat baina amiril mu'minina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa bainal khawarij saru ma'al khawarij hadha ma'arul bid'ati wal iyad billahi wa kaifa tadhhabu bi sahibiha fa min tariqati ahli sunnati hijranu ahli bid'ati hatta yartadi'u mana ya? Iya. Itulah terus. Yattadi'u an bid'atihim di anna fi adami hijratihim tashji'an lahu wa ikraran lahu wa tadhdhiran bin nasi aidan an yankhadi'u bihim fa idza hajarahum ahlul ilmi wal qudwati. Panasu yatrukunahum. Panasu yatrukunahum. Yatrukunahum. Wahum aidan yahjiluna. Yahjalun. Yahjaluna amaman nasi. Cukup. Dimakan ini. Omzi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengingkari sifat perbuatan mereka ini, di mana mereka berzikir kepada Allah di dalam masjid, akan tetapi dengan suatu sifat atau cara yang mereka buat-buat, dan ini adalah bid'ah. Beliau Ibnu Mas'ud tidak mengingkari zikirnya, akan tetapi beliau mengingkari sifat yang dibuat-buat atau cara yang dibuat. Dan beliau bersifat keras kepada mereka di dalam hal ini dan mengingkari mengingkari mereka wafarraqahum, membubarkan mereka. Perawi berkata, saya melihat mereka atau sebagian besar mereka itu yuta'inunana, memerangi kita di Nahrawan, di perang Nahrawan, Khawarij dan Nahrawan. Pasukan Ali bin Abi Thalib. Terus bid'ah mereka itu diambil dari mazhabnya Khawarij. Lah. Tahawwala yatahawwalu tahawulan. Apa? Aghayyarat. Telah berpaling, beralih menjadi mazhab Khawarij. Tatkala mereka memerangi Ahlus Sunnah di Waqah, peperangan Nahrawan, yang mana di antara kanat baina amir mu'minin, perang antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan Khawarij. Dan mereka berada di golongan Khawarij. Dan inilah mahalul bid'ah. Akibat dari bid'ah mereka. Hasil atau akibat bid'ah mereka. Kita berlindung pada Allah. Dan bagaimana kesudahannya? Kaifa tadhhab, tadhhab itu bid'ah ya. Domir ta'nya itu kembali ke hiya, hiyanya itu bid'ah. Bagaimana bid'ah tersebut bisa? Bagaimana bid'ah tersebut itu bisa? Jangan antum terjemahkan berangkat pergi. Menggiring mereka. Dan dari menggiring pelakunya. Ke bid'ah yang lebih dahsyat lagi. Ya, terus dan termasuk dari Tariqah Ahli Sunnah adalah hijron ini, Mas. Hajar. Mengisolir ahlul bid'ah sampai mereka tercegah dari bid'ahnya. Irtada'a apa? Irtada'a. Sampai mereka terhalang. Terbebas. Terus? Karena dengan tidak adanya hijrah bi'anna fi adami ruh, karena kalau tidak diisolir lalu bid'ah tashyi'an, karena kalau tidak diisolir lalu bid'ah itu mereka tambah bersemangat. Tashyi itu apa? Berani. Dan juga mereka tambah bukan tashji'an lahum ya, karena kalau tidak diisolir itu akan ada tasji'an nahum. Artinya bukan memberani ini, apa namanya, mau mempopulerkan mereka, ikraran lahum, terus mengakui mereka. Dan jika menyesatkan manusia, menipu, menipu manusia, dan juga apa? Ya, sing, apa, dan manusia bisa tertipu dengan? Manusia bisa tertipu dengan mereka. Oleh mereka. Oleh mereka. Dan apabila kita, dan apabila ahlul ilmi meng, ahlul ilmi, ahlul kut, dan ahlul kudwah, dan ahlul kudwah mengisolir mereka, maka manusia akan meninggalkan. Kayaknya gak enak terjemahan manusia. Maka masyarakat, maka masyarakat akan meninggalkan ahlul bid'ah ini. Dan mereka juga akan, ahlul bid'ah ini akan malu di depan masyarakat. Tapi sini ya. Ya, berikutnya. Hadal dibaca sini. Suyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Summa shala syekhu rahimahullah ta'ala. Walihada kanat al-bid'ahu maghmuratan fi ahdi as-sahabati wal quruni al-mufaddalati wa innama zaharat ba'da al-qarni ar-rabi'i ba'da mati al-quruni ba'da mudi ba'da al-mudi al-quruni al-mufaddalati zaharat bid'ahu fi an-nasi wa la yuqalu ma yaquluhu ba'du al-juhhali al-ana innal mubt tadi'a tudzakkiru hasanatahu tudzkaru hasanatuhu wa yubayyanu ma indahu minal bida'i wa ma yusammunahu muwazanati terus fahada fihi tarwijil tarwijun fahada fihi tarwijun lil bid'i nahnu lam nu'mir nu'mar nahnu lam nu'mar bi 'addil hasanati hadha ila Allah subhanahu wa ta'ala thumma man ladhi yadrina an hasanatihim wa annaha hasanatun indallahi mal ladhi ma alladhi yadrina anha adra yudri mal ladhi yudrina anha lam nu'mar bihadha wa innama umirna an nunabbiha ala al-khata'i liyajtanibahu an-nasu wa la yatuba al-mukhti'u fa'il yatuba wa li yatuba al-mukhti'u ila Allahi azza wa jalla idza arada Allahu bihi khairan amma an tudkaru hasanatuhu wa mazayahu fahada yuhawwinu albid'ata indan nasi. Nah, ah, terjemahkan di sini berikutnya atau dibaca terjemahnya. Fikri kata syarif Allah, oleh karena itu bid'ah ini tidak dikenal. Makmurah. Makmurah itu apa? Tenggelam. Makmuratan, tenggelam. Tenggelam pada masa para sahabat dan zaman-zaman yang tepandola. Generasi emas. Terus akan tetapi bid'ah ini Artinya bid'ah itu ada ini sejak zaman sahabat, bahkan ada bid'ah qadariyah, khawarij. Bid'ah itu sudah ada, namun semakin menggila. Nah itu. Setelah berakhirnya kurun al-mufaddalah. Ya, terus dan bid'ah ini kembali muncul setelah generasi keempat. Setelah berlalunya generasi-generasi emas, maka muncullah bid'ah di tengah masyarakat. Dan mereka tidak dikatakan apa yang mereka katakan sebagian wala yuqalu ma yaquluhu ba'dul juhalalah. Dan kita tidak menyatakan dan tidak boleh mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang bodoh saat ini. Sebagian orang-orang yang bodoh saat ini. Sesungguhnya orang yang berbuat bid'ah ini mengingatkan disebutkan kebaikannya dan dijelaskan apa yang ada pada dirinya dari bid'ah tersebut, dan mereka namakan muazzanah. Ya. Maka di sini terdapat apa namanya penyebaran untuk bid'ah ini. Dan kita tidak diperintahkan untuk apa namanya menghitung-hitung kebaikan. Ini urusannya dengan Allah SWT. Kemudian apa yang telah memberitahuan kepada kami dari kebaikan-kebaikan mereka, dan bahwasannya kebaikan itu ada di sisi Allah. Apa yang memberitahukan kepada kami? Maladi yudrina. Siapa yang memberitahukan pada kita tentang kebaikan tersebut, kebaikan mereka? Wa annaha hasanatun indallah. Maladi yudrina anha. Terus? Kita tidak diperintahkan dengan hal itu. Akan tetapi kita diperintahkan apa namanya untuk memperingati kesalahan agar manusia menjauhinya dan agar si pembuat orang yang keliru ini bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lebih baik jika Allah menghendaki kebaikan. Adapun jika disebutkan kebaikan-kebaikannya, keutamaan-keutamannya, maka di sini bid'ah ini akan digampang-gampangkan. Nah, maka orang-orang akan meremehkan. Fahada yuhawwinu al-bid'ata. Mereka akan menganggap enteng bid'ah yang ada di sekitar masyarakat. Taib qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa mubayanatuhum wa tarkul jidali wal khusumati fid din. Ahlu sunnah mubayanatuhum, ya, memisahkan diri dari mereka. Wa tarkul jidal, tidak berdebat, wal khusumat, sama ini saling adu argumentasi dalam urusan agama. Ya, baca sini, Abdul Faris. Mubayatuhum yakni mufarakatuhum wa adamu musahabatihim wa mujalasatihim min ajri ayyahdarahum annasu wa min ajri ayyahjaluhum wa yakunu du'afa'a fil mujtama'i kama kana dhalika fi ahdil quruni al-mufaddalati kana mubtadi'atu maghmurina la qimata lahum wa la yubahu bihim wa innama dhaharu ba'da mudul quruni al mufaddalati. Terjemahin dulu sini. Siapa Amar? Dan berpaling dari mereka. Loh, kok berpaling? Mengubah ya. Memisahkan diri dari mereka. Memisahkan diri dari mereka. Maknanya memisahkan diri dari mereka dan juga tidak berteman dengan mereka dan juga tidak duduk di majelis mereka dengan sebab agar manusia itu berhati-hati dari mereka dan juga dengan sebab agar mereka malu di hadapan manusia. Boleh juga dibaca min ajli an yukhajjila, yukhajjilu, mempermalukan mereka. Boleh juga dibaca bi an mu'min ajli an yakhjalu. Ya, tapi ini enaknya an yukhajjiluhum. Agar berarti dengan sebab agar mereka mempermalukan. Agar manusia mempermalukan mereka. Dan mereka ahli bid'ah akan menjadi golongan yang sedikit, golongan yang lemah di hadapan masyarakat. Bagaimana juga di masa sebagaimana kemasan. Ini telah terjadi. Sebagaimana ini telah terjadi di masa kemasan. Masa kemasan Islam, Islam yaitu ketika orang-orang ahli bid'ah, yaitu orang yang melakukan bid'ah, mereka itu tidak dikenal. Mereka itu Tidak dikenal, makmurin. Tenggelam. Oh ya, mereka itu tenggelam. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan manusia, di hadapan masyarakat. Tidak ada nilainya ya. Terus wala yakbuhun. Wala yu'bah. Mereka tidak diperhatikan. Mereka tidak diperhatikan oleh masyarakat. Innam. Kemudian wa innam tuh. Dan mereka ini menampakkan diri. Hah? Lah, bukan gitu. Munculnya bid'ah ini dan mereka memunculkan bid'ah ini setelah masa keemasan berlalunya. Setelah berlalunya masa keemasan Islam. Terus lanjut Amar wa tarkul jidal wal khusumat. Kadzalika minas sunnati tarkul khusumati fid dini. Ad-dinu walillahil hamd wadhihun bayyanahu Allah wa rasuluhu. Wal wajibu alaina al-imtithalu wal 'amalu. Wa la nataqasamu fi umuril ibadati wa umuril dini. Ini udah dibaca belum? Belum. Tadi yang baca siapa? Faris. Udah ya. Baca belum Faris? Belum. Baca. Kok enggak apa-apa yang tergantian terjemah ini? Amar yang baca. Udah terlanjur kan? Tukeran. Wa tunaqishu limadha syara'allahu kada wa limadha amarallahu bikada wa ma hiya al-fa'idatu fi kada kama yaf'alu ba'dun nasi. Yumduna waqtahum fi hadhil umuri limadha kada wa limadha kada mal hikmatu fi kada ka'annahu indahu syakkun. Falwajibu al-imtithalu ila sahat dalilu anillahi wa anil rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fawajibuka al-imtithalu wa tarkul jidali wal khusumati. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. In arafta al-hikmata falhamdulillah. Wa in lam ta'rifha falasta bimukallafin bil bahthi anil hikmati. Anta mukallafun bima'rifatid dalili. Wa ma dama qad arafta ad-dalila wajaba 'alaika al-imtithalu wa la yatawaqqafu imtithaluka 'ala ma'rifatil hikmati. Etian. Faris. Demikian pula dari sunnah Nabi SAW yaitu meninggalkan perdebatan dalam agama. Agama ini puji bagi Allah yaitu jelas dan dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka wajib bagi kita yaitu untuk mengikuti dan mengamalkannya dan tidak berselisih pada permasalahan-permasalahan ibadah dan perkara-perkara agama dan tidak berdebat dan tidak berdiskusi tentang bagaimana, kenapa Allah mensyariatkan seperti ini, dan kenapa Allah memerintahkan seperti ini, dan apa faedah dari hal ini seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia yang mana mereka menghabiskan waktu mereka untuk memperdebatkan masalah ini, yaitu mempertanyakan bagaimana kenapa seperti ini, apa hikmah dari hal ini. Seakan-akan di dalam dirinya terdapat keraguan, maka yang wajib yaitu untuk mengikuti apabila telah sahih dalil dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagimu untuk mengikutinya dan imtisal itu melaksanakannya dan meninggalkan perdebatan serta perselisihan seperti firman Allah, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara. Ayakuna lahum. Ternyata mereka mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tersebut, mereka memiliki khiyarah, opsi lain, pilihan lain, alternatif lain. Kalau Allah sudah memutuskan idza qada Allahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasul telah menentukan semua perkara, mereka enggak patut punya opsi lain. Terus aku bilang kalau telah mengetahui hikmah, alhamdulillah dengan wujud Allah. Tapi kalau engkau tidak mengetahuinya, maka engkau tidak patut untuk membebankan diri untuk mencarinya dari hikmah tersebut. Engkau itu dibebani untuk mengetahui dalil, dan selama engkau mengetahui dalil, maka wajib atasmu untuk mengikuti atau melaksanakannya, dan engkau tidak yatawaqqafu imtisaluka, dan pelaksanaan pengamalanmu itu tidak bergantung dengan pengetahuan hikmahnya. Dengan mengetahui hikmah. Kalau tahu hikmah baru bisa ngamalin. Enggak kayak gitu. Kalau enggak tahu hikmah enggak ngamalin, enggak. Udah ngerti? Coba baca. Kencengin dikit suaranya. Hada sabilul mu'minina amma sabilu ahlis saki wa ahlid dolari fahuwa al-jidalu wal-husumatu wan-nikosu ma'a awamirillahi wa awamiri rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa yada'atil waqti fi hadhihi al-umuri wa tankusul awamiru wan nawahi. Enaknya apa bacanya? Watanakkusul awamiri wan nawahi indahum fahada min amali syaitani wal iyadu billah fahada fil jidali alladhi la faidata min waraihi amma jidalu alladhi fihi faidatun fi idharid dini waradda subah fahada wajibun qala ta'ala li nabiyyihi wajadilhum billati hiya ahsanu wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum faljidalu idha kana al-maqsudu minhu idharul haqqi waqam al-baqili warudda subahi fahada jidalun mahmudun liannahu libayanil haqqi wa himayatid dini amal jidalu alladhi yaksudu yaqsidu yaqsidu minhu at-ta'assufu at-ta'assufa at-ta'assufa wa taqallufa wa izharu shakhsiyati indan nasi fa hada la yajuzu li annahu la fa'idata min wara'ihi bal yughiru as-suduru as-sudura yughiru as-sudura wa yuqiyu al-adawata bainan nasi. Bas fal zilalu alladhi la fa'idata min wara'ihi manhiyun anhu. Nah, Ramon terjemahin. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Sabil itu bukan jalan-jalan. Jamaknya subul, dia mau perot. Inilah jalan. Kalau orang beriman itu cuma satu jalan. Ya. Kalau yang subul jalan-jalan baru itu yang jalan-jalan bid'ah, kekafiran. Terus ulang. Ini adalah jalannya orang yang beriman. Adapun jalan orang yang ragu dan orang yang tersesat, mereka berdebat. Adapun jalan orang yang ragu dan tersesat melalui perdebatan dan permusuhan. Dan perdebatan dan berdebat dalam perkara membahas Allah dan membahas apaan? Perintah. Dan berdebat dalam perintah Allah dan Rasulnya dan menyia-nyiakan waktu pada perkara ini. Ngerti enggak itu tadi kalimatnya? Tadi mana? Ya, nikos ma'a awamirillah, mendiskusikan perintah-perintah Allah. Jadi ini bukannya diamalin malah ditanya. Ini faedahnya apa? Ini apa? Gitu. Diulang, Raymond. Mendiskusikan terkait perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya dan menyia-nyiakan waktu pada perkara ini dan mengurangi perkara-perkara mengabaikan. Tanakus itu apa? Ya, mengabaikan lah ya. Mengabaikan perkara-perkara dan larangan-larangan di sisi awamir itu bukan perkara, perintah-perintah. Mengabaikan perintah-perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah amalan indahumnya enggak diterjemahin sama dia. Nah, itu adalah dan mengabaikan segala macam perintah Allah, larangan Allah yang ada pada mereka. Maka ini adalah amalan setan dan kita berlindung kepada Allah. Terus? Maka ini adalah termasuk perdebatan yang tidak ada faedah setelahnya. Adapun perdebatan yang di dalamnya terdapat faedah seperti menampakkan agama dan menolak subhat, maka ini wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan debatlah mereka dengan jalan yang baik. Dengan cara yang baik. Dan janganlah mendebat mereka dan janganlah mendebat ahli kitab kecuali dengan jalan yang baik. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang paling baik. Kecuali dengan cara yang paling baik. Kecuali kepada orang-orang yang zalim. Illa alladziina dzalamu minhum, kecuali ahli kitab yang zalim. Terus belum dibaca ini ya? Udah baca belum? Ayo Rahman lagi terjemahin. Maka perdebatan yang jika di sana dimaksudkan untuk menampakkan kebenaran dan menundukkan kebatilan dan menolak subhat, maka ini adalah perdebatan yang terpuji. Karena di sana terdapat penjelasan karena di sana li'annahu, karena dengan demikian, karena itu dengan demikian untuk menjelaskan kebenaran dan semangat beragama, menjaga agama, dari perkara tersebut dapat menjelaskan kebenaran dan menjaga agama. Hukum il batil itu apa? Oh itu, li'annahu libainil haq wa himayatid din, menjaga agama. Terus? Adapun perdebatan yang dimaksudkan untuk ta'assuf. Untuk ta'assuf. Apa? Apa Ramon? Ya, zalim. Ya. Ya, sewenang-wenang bisa. Terus? Adapun perdebatan yang dimaksudkan untuk sewenang-wenang dan berlebih-lebihan dan menampakkan takalluf, bukan berlebih-lebihan, memaksakan diri. Memaksakan diri dan menampakkan. Wa idharu syakhsiyah indan nas, menonjolkan diri di sisi manusia, maka ini tidak boleh. Karena dalam perkara tersebut tidak ada faedahnya. Tidak ada faedah setelahnya. Terus? Akan tetapi bahkan menghitamkan, membuat panas hati dan membuat panas dada dan dapat menyebabkan permusuhan antara manusia. Maka perdebatan yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada faedah setelahnya, maka ini ya, enggak usah pakai setelah itu diterjemahin. Wah, perdebatan yang enggak ada faedahnya, udah gitu aja. Maka perdebatan tidak ada faedahnya ini terlarang. Nah, berikutnya baca sini. Ya, Niko udah belum? Ayo Niko. Apa ya Rabi Rajula? Nah, kalau fa'il gimana? Rajulun. Sobi'un. Sobi'un temennya bihun apa temennya so'un? Sobi'un. Huruf ghain itu. Kana yujadilu fi ba'dil umuri yas'alu an mutasyabihil Qur'ani. Sobik itu nama orang. Itu ada di kajian kita Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, kisahnya yang dicambuk, dipukul kepalanya sama Umar pakai pelepah kurma. Terus fastat'ahu Umaru radhiyallahu anhu wa darabahu summa ajallahu minal madinati hatta taba ila Allah azza wa jalla wa raja'a amma huwa alayhi. Ada dalilun ala anna alladhi laisa lahu hammun illa al-jidalu wal munaqashatu fi umuri al-ibadati wa tashkiki fi umuri al-dini anna hadha wa tashkikun wa tashkiku fi umuri al-din. Maksudnya ke hammun gitu atau ke jidal. Terus anna hadha rajulu su'in rajulun yanbaghi ay yu'addaba wa yumna'a min hadhihi al-umuri wa tadhakkaru biha amama an-nasi fa yadkhulu fi dhalika ma ya'lamuhu ba'dul ma'ya'maluhu bukan ya'lam ya'maluhu ba'dul juhali al-ana min tashkiki fil ahadithi wa tad'ifiha wa yabuthuna ala bainan nasi wal awami mim tashdid wal awamu ma maslahatuhum fi hadha hadha yashukku an nasa yushakkiku an nasa fi umuri dini wa yushakkikuhum fi sunnati la yutharu hada amama an-nasi wa amamal juhali wal muftadiina fi talabil ilmi. Nah. Ya, sudah cukup. Ya, terjemahin sini. Sudah semua ya? Siapa? Atau belum baca? Belum terjemah. Udah, ini enggak usah diajak dulu ya. Nah, ya deh, rapi terjemahin. Kemudian saya menjelaskan pada masa Umar radhiyallahu anhu ada seorang laki-laki yang dia dipanggil dengan nama Sobik. Pria aja lah. Ya, namanya Sobik. Dia itu dulu suka memperdebatkan pada sebagian perkara-perkara agama. Dia bertanya tentang apa ayat-ayat yang mutasyabih dalam Al-Quran. Kemudian Umar memanggilnya, lalu memukulnya. Kemudian mengusir. Kemudian Umar mengusirnya dari Madinah hingga dia bertobat kepada Allah dan kembali dari apa yang sebelumnya dia lakukan itu. Maksudnya tidak rujuk. Maka ini adalah dalil bahwasanya seseorang yang dia itu tidak memiliki kepentingan atau ya kepentingan kecuali hanya untuk mendebat dan mendiskusikan pada perkara ibadah atau dia hanya ingin memberikan keraguan-keraguan pada perkara agama ini, bahwasanya dia itu adalah seorang pria, ya seorang laki-laki yang buruk. Dan nggak usah laki-lakinya, usah tercemeh. Maka berarti ini orang yang buruk nih agamanya. Terus dan mestilah dia itu diajari tentang adab dan dicegah dari perkara seperti ini. Dan dia juga dicegah dari menampakkan kelakuan dia ini di depan manusia. Dan yang termasuk di dalam hal ini juga apa-apa yang diamalkan oleh sebagian para orang bodoh pada masa ini, dari membuat tasykik, mereka membuat ragu-raguan pada hadis dan mendoakannya, dan mereka menyebarkan itu tadi dia yang dia dia melemah-lemahkan hadis dan dia setelah itu dia menyebarkannya di tengah masyarakat yang awam. Dan orang awam itu apa kepentingan mereka terhadap hal ini? Ini hanya akan membuat masyarakat menjadi ragu pada perkara agama dan akan membuat mereka ragu pada sunnah Nabi SAW. Maka ini tidak boleh dinampakkan di hadapan masyarakat dan di hadapan para orang yang belum ada ilmu atau para pemula pada menuntut ilmu. Baik. Break. Nanti masuk sesi kedua, insyaallah.